perjalanan keluar kota sama kawan-kawanku semua. Karena hari libur sudahlah tiba, ini hatiku merasa gembira. Kiri kanan indah pemandangan, langit cerah membiru warnanya. Sawah ladang luas membentang. Hey, hey, hey. Hatiku merasa gembira, kiri kanan indah pemandangan, langit cerah membiru warnanya, sawah ladang.